Shalom semua, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama bisa memuji Tuhan kembali, bisa menyembah Tuhan walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi hadirat Tuhan kita rasakan ya. Hadirat Tuhan ada di tengah kita dan hadirat-Nya menyatukan, mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan dan menjawab doa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik firman Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang kita percaya setiap kebenaran firman yang akan kita dengar bersama, kita pelajari bersama itu akan memerdekakan kita. Kita baca bersama-sama dari Yohanes 14 ayat 27. Bagi yang bisa buka Alkitab, silakan buka dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, firman Tuhan. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Kita satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami anak-anak-Mu datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar satu kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan memerdekakan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi Tuhan anak-anak-Mu yang Kau kasihi, seluruh jemaat FLF kekasih Tuhan. Bapa dalam surga Tuhan, biarlah yang menjadi isi hatimu saja boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar jadikan kami, hati kami adalah tanah yang subur bersiap kebenaran firman-Mu dia. Ditabur Tuhan. Berbicara Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu bekerja Tuhan di tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu dan tempat Tuhan dan segala hormat pujian kemuliaan kami persembahkan untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman yang baru kita baca saat tadi dari Yohanes 14 ayat 27 mengatakan damai sejahtera diberikan Tuhan kepada kita. Ya, Allah telah berjanji untuk memberikan kita damai sejahtera-Nya. Bahkan salah satu namanya adalah Jehovah Shalom. Artinya adalah Tuhan damai sejahtera. Bayangkan ya, Tuhan damai sejahtera, Jehovah Shalom. Dan ayat ini dari Yohanes tadi itu ditulis ketika Tuhan Yesus akan terangkat naik ke surga dan meninggalkan para murid-murid-Nya. Pada saat itu murid-murid Yesus sedang merasa ketakutan dan gentar hatinya. Mereka merasa kehilangan karena Tuhan Yesus akan pergi untuk selama-lamanya dari mereka. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Dia akan memberikan damai sejahtera-Nya kepada mereka, murid-murid-Nya. Supaya mereka tidak gelisah dan gentar hatinya. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, Tuhan Yesus katakan. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Bayangkan, berkali-kali itu Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu firman Tuhan, kataan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi, walaupun Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita, banyak dari kita tuh sering merasa nggak merasakan damai itu. Kita kehilangan damai sejahtera itu. Atau tidak merasakan yang namanya damai sejahtera itu. Hati kita gelisah, hati kita gentar, hati kita takut, penuh khawatir. Nggak ada rasa damai. Dan hari ini kita akan belajar sesuai dengan topik kita bulan ini, find true peace through humility. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian sejati itu dalam hati kita? Ya, salah satunya yaitu melalui kerendahan hati. Jadi damai sejati itu kita bisa temukan salah satunya melalui kerendahan hati. Yang pertama, yaitu saat kita belajar merendahkan hati kita di hadapan sesama. Ya. Tidak dapat disangkal bahwa banyak orang itu tidak suka merendahkan hati. Karena sulit. Karena itu seolah-olah menunjukkan suatu kelemahan. Hanya orang yang lemah, hanya orang yang rendah hati yang harus mengalah dalam banyak hal. Sementara banyak orang tuh maunya menjadi orang yang kuat, yang melindungi atau mempertahankan haknya, kepentingannya, egonya. Pemikiran seperti ini yang menyebabkan Banyak orang tidak bisa mendapatkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Orang tuh selalu bersaing, mempertahankan egonya dan kepentingannya. Sehingga terjadi banyak namanya pertengkaran, perselisihan di mana-mana. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati, hati-hati ya, kalau ada iri hati, sedikit aja ada iri hati, dan mementingkan diri sendiri, egoisme, nah itu mulailah. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jika kalau udah ada yang namanya iri hati, egois, mementingkan diri sendiri, itu pasti akan mudah muncul tuh namanya perselisihan, pertengkaran. Dan kita akan sulit bisa menemukan yang namanya damai sejahtera. Sulit. Damai sejahtera itu sudah diberikan loh oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Tapi banyak dari kita sering kehilangan damai itu. Atau kita nggak bisa merasakan damai itu. Karena itu banyak orang akhir-akhir ini jatuh dalam namanya stres, depresi. Banyak orang sekarang ini jatuh dalam depresi, stres, minum obat-obatan, jatuh ke obat-obatan, narkotik, banyak sekali. Karena apa? Karena mereka tidak merasakan apa yang namanya damai sejahtera itu. Hidup mereka kosong, hati mereka kosong. Penyakit saat-saat itu tuh banyak kan apa? Stres, nggak bisa tidur, depres. Penyakit saat-saat ini. Dan akhirnya merembet ke penyakit-penyakit lainnya. Jadi, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana menemukan kedamaian sejati itu? Yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua ya. Yaitu yang pertama, yaitu tadi, melalui kerendahan hati. Pertama, saat kita mau belajar merendahkan hati kita di hadapan sesama. Menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran. Kita harus belajar memiliki hati yang lembut dalam memperlakukan sesama kita. Rasul Paulus dalam kitab Efesus 4 ayat 1-3. Ayo kita buka bersama-sama. Efesus 4 ayat 1-3. Saya bacakan ya. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, Rasul Paulus katakan, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus di sini mengingatkan kita untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan saling membantu kepada siapapun. Berusaha memelihara kesatuan roh. Jangan memecah, jangan menghasut, jangan memfitnah, jangan membuat perselisihan, jangan membuat pertengkaran. Tanpa kerendahan hati, orang itu akan mudah cepat emosi, cepat marah. Perselisihan lebih mudah terjadi. Dan ujung-ujungnya, kita nggak akan menemukan yang namanya damai sejahtera itu. Damai di hati itu nggak akan. Nggak ada orang yang lagi bertengkar itu merasakan damai di hati. Nggak ada orang yang lagi marah-marah emosi itu merasakan damai di hati. Orang yang mau merendahkan hati, pasti akan mau mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Orang yang tinggi hati itu enggan mengalah. Dan dia pasti akan cepat marah. Jika merasa diremehkan sedikit aja, langsung tersinggung. Akibatnya orang tersebut pasti tidak akan merasakan yang namanya itu damai di hati. Hidupnya akan terus merasa nggak tenang. Dia akan terus pikir bagaimana untuk membalas atau membela diri. Kalau direndahkan dikit aja, tersinggung dikit, langsung marah, langsung tersinggung, langsung mau membela diri. Bagaimana untuk dirinya bisa dianggap lebih penting dari yang lain? Itu ya, kembalikan orang yang tinggi hati. Orang tersebut pastinya tidak akan pernah merasakan namanya damai sejahtera di hati. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan kunci untuk menemukan kedamaian sejati itu yang pertama, ayo kita ingat bersama-sama. Yang pertama, merendahkan hati kita di hadapan sesama. Hindari perselisihan. Mengalah bukan berarti kalah. Hindari perdebatan. Cara paling mudah untuk menghilangkan damai sejahtera itu adalah berusaha mengubah orang lain. Cara paling mudah. Kita kalau mau berusaha merubah orang lain, itu pasti pada yang paling mudah untuk kita kehilangan damai sejahtera. Kita pasti akan gregetan. Ini kenapa orang ini nggak mau berubah-berubah? Pasti kita akan kesel, dongkol sendiri, dan kehilangan damai itu. Kehilangan sukacita itu. Hindari perdebatan. Kita nggak akan bisa mengubah orang lain untuk setuju pada pendapat kita, pada pemikiran kita, itu melalui perdebatan. Nggak akan bisa. Kita mau berdebat satu jam, satu hari, satu minggu, berminggu-minggu, untuk memenangkan orang itu, tidak akan bisa. Ujung-ujungnya kita akan jengkel, akan dongkol, akan marah-marah, kesel, dan kehilangan sukacita kita, kehilangan damai kita. Hindari perdebatan. Kalau kita tidak mau damai sejahtera kita hilang. Ada istilah namanya agree to disagree. Setuju atau tidak setuju. Ada waktunya nanti. Kalau Tuhan izinkan orang itu mau berubah, bisa berubah, sadar. Ada waktunya. Tapi kita nggak akan bisa paksakan pada waktu kita atau dengan berdebat memaksakan kehendak pemikiran kita dan pendapat kita, nggak akan bisa. Ada waktunya Tuhan. Filipi 2 ayat 3 mengatakan ya, Filipi 2 ayat 3. Kita baca ya, kita belajar ini dari kitab Filipi saat ini, Efesus dan Filipi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan. Jangan cari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu Rasul Paulus katakan untuk kita. Rasul Paulus di sini mengingatkan kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ingat loh, puji-pujian itu seringkali malah bisa membuat kita jatuh. Kalau banyak dipuji, bisa kita membuat lupa diri dan malah jatuh. Sebaliknya, nasihat yang benar, walau kadang itu nasihat itu nggak enak didengar, menyakitkan, tapi kalau itu benar untuk kita, itu malah bisa membangun kita. Ya. Dan kita juga belajar untuk merendahkan hati dan tidak memandang diri kita lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, atau lebih kaya dari orang lain. Dan belajar menghormati orang lain siapapun mereka. Saat kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan sesama, pasti hati kita itu otomatis akan diliputi oleh ketenangan dan damai sejahtera. Pasti. Kalau kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan sesama, hati kita pasti akan diliputi oleh ketenangan dan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan itu. Amin. Itu yang pertama ya, merendahkan hati di hadapan sesama. Dan yang kedua, bagaimana mendapatkan kedamaian sejati? Yang kedua, dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang tadi yang pertama, merendahkan hati kita di hadapan sesama. Yang kedua, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kita buka sama-sama di kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Paulus, di sini Rasul Paulus, kan? Sebagai seorang yang rohani, tahu bahwa kekhawatiran itu merupakan penyakit umum manusia. Manusia itu mengkhawatirkan segala macam hal tentang penampilan, apakah terlalu gemuk atau terlalu kurus, tentang kehidupan, tentang keuangan, masa depan, tentang sekolah anak-anak, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali kekhawatiran manusia, ketakutan. Kekhawatiran manusia banyak sekali. Kekhawatiran dan ketakutan itu merupakan hal yang dapat mencuri damai sejahtera kita. Sekali aja kita khawatir, sekali aja kita takut, pasti hati kita akan gelisah, nggak ada damai. Bisa-bisa kita nggak bisa tidur. Coba deh. Nah, ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan yang membuat kita takut, khawatir, atau gentar, dan segala macam tantangan hidup, apa jalan keluar yang harus kita ambil? Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Datang dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana? Mengapa dalam kesulitan kita harus tetap mengucap syukur? Sulit kadang-kadang. Dalam kesulitan kita tetap harus mengucap syukur. Mudah kita memang berdoa, menangis-nangis. Tapi untuk mengucap syukur bagaimana? Kenapa dalam kesulitan kita harus mengucap syukur? Karena sikap bersyukur itu menunjukkan penundukan diri kita di hadapan Tuhan. Menunjukkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Dia yang memegang kendali dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Tidak akan ada rasa percaya kepada Tuhan tanpa disertai dengan kerendahan hati. Tidak akan ada penyerahan diri di hadapan Tuhan tanpa adanya kerendahan hati. Tidak akan bisa. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita mau merendahkan, mau berserah diri di hadapan Tuhan, kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita belajar untuk tunduk pada otoritas Allah, menyerahkan kekhawatiran kita dan ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita berdoa dalam permohonan dengan ucapan syukur, Rasul Paulus tidak berkata bahwa Allah pasti akan menjawab semua doa-doa dan permohonan kita. Tetapi saat kita datang di hadapan Allah dengan kerendahan hati, membawa segala pergumulan, ketakutan, dan kekhawatiran kita, Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran kita, akan memenuhi hati dan hidup kita dalam Kristus Yesus. Begitu indah. Kita bisa tenang di tengah badai. Kita bisa tetap tidur nyenyak di tengah masalah. Kalau ada damai di hati. Damai yang melampaui akal dan pemikiran manusia. Damai yang tidak bisa dicari dimanapun. Itu. Damai yang dari Tuhan itu. Dan akan bisa dicari dimanapun. Kita nggak bisa cari damai itu di tempat-tempat hiburan. Di tempat-tempat rekreasi. Di tempat-tempat makan enak. Di tempat-tempat makan mewah. Di hotel-hotel berbintang. Nggak bisa. Banyak orang berusaha mencari damai. Stres mereka pergi ke tempat-tempat hiburan. Untuk supaya menghilangkan stres. Dan sebenarnya bukan itu. Bahkan mereka bisa mencarikan damai sejati itu. Itu hanya hiburan sesaat. Refleksi sesaat. Tapi damai sejati itu tidak bisa dicari di tempat-tempat itu. Damai sejati itu hanya bisa didapat saat kita datang, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu cari kemana-mana. Kita cukup di rumah saja pun kita bisa merasakan damai itu. Saat kita membawa semua pergumulan kita, harapan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, doa-doa kita, bahkan tangisan kita di hadapan Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur, kita akan bisa merasakan damai itu. Hati kita bisa diliputi dengan ketenangan. Kita cari kemana-mana. Hanya datang di hadapan Tuhan, sujud berdoa, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bisa rasakan damai dan ketenangan itu di hati kita. Rasul Paulus saat menulis kitab Filipi ini, dia sedang berada dalam penjara. Jadi dia sedang berada dalam penjara nih, Rasul Paulus sedang saat menulis kitab Filipi ini. Dia kehilangan kemerdekaannya. Bahkan tidak yakin dia dapat bertahan hidup. Bayangkan jika kita ada di posisi Rasul Paulus saat itu. Pastikah kita bisa merasakan damai? Melihat jeruji penjara. Melihat para tentara yang menjaga. Kesehatan yang semakin memburuk. Tapi bagaimana Rasul Paulus dapat merasakan damai sejahtera itu? Bahkan Rasul Paulus menasihati kita untuk tetap bisa merasakan damai itu. Dan Rasul Paulus telah belajar untuk tidak khawatir dan mengingatkan kita semua untuk jangan khawatir dan menyerahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Sementara dia dalam penjara. Bukan dia dalam kondisi enak. Dia dalam penjara. Dalam kondisi nyawanya terancam. Dia mengingatkan kita. Jangan khawatir. Bahwa doa dan permohonanmu ke dalam tangan Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Tuhan itu akan melingkupi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena dia sudah merasakannya. Dalam kondisi dalam penjara, dia merasakan damai yang dari Tuhan itu melingkupi hatinya. Dia bahkan tidak takut kehilangan nyawanya. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan apa? Karena dia tahu. Dia merasakan damai dan kekuatan dan rasa aman dan rasa tenang dalam Tuhan, dalam Kristus. Damai sejati itu, ketenangan itu. Contoh lainnya, tentang bagaimana damai itu di tengah badai, damai sejati itu ya, di tengah badai. Damai sejati itu bukan berarti kamu damai, tapi tanpa masalah ya. Ya, bukan berarti kamu damai, tapi nggak ada masalah. Bukan itu. Semua orang tuh pasti akan menghadapi, merasakan namanya tantangan dalam kehidupan. Menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan. Tapi bagaimana kamu bisa tetap merasakan damai, ketenangan dalam hati itu? Rasul Paulus menuliskan ini, dia memberikan contoh loh, kenyataan dalam kehidupannya. Dia tetap merasakan damai di hati di saat dia sedang menghadapi tantangan kehidupan. Nah, salah satu contohnya lain, bagaimana damai di tengah badai itu ya. Dalam kitab Yohanes, saat Yesus, saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya berada dalam badai, dan kapal mereka akan tenggelam diterjang ombak. Di antara murid-muridnya itu ada beberapa. Di antara mereka adalah nelayan. Dan mereka adalah nelayan-nelayan yang tangguh. Nelayan-nelayan yang handal. Mereka akrab di tengah dan tahu ya mengatasi laut. Mereka nelayan-nelayan yang sudah berpengalaman dan tahu mengatasi laut. Tetapi badai pada waktu itu sangat kencang dan tidak biasa. Dan mereka sangat-sangat ketakutan. Tetapi sebaliknya, karena ada damai yang dari Allah Bapa surgawi, Tuhan Yesus tetap bisa tidur nyenyak di buritan kapal. Itu damai yang dari Tuhan itu. Bisa tetap tidur nyenyak di buritan kapal di tengah badai dan ombak sekalipun. Bahkan murid-muridnya membangunkan dia dan mengatakan, "Bah, Tuhan, apa kamu enggak peduli pada kita?" Damai itu seperti itu. Bukan berarti kamu tidak menghadapi tantangan, bukan berarti kamu tidak ada badai dalam kehidupan, tapi kamu tetap bisa tenang di tengah badai. Tetap bisa tidur nyenyak di tengah masalah kamu. Karena apa? Hidup kamu aman dalam tangan Tuhan. Kamu tahu ada tangan Tuhan yang menopang kamu, membela kamu, memelihara kamu. Seringkali manusia itu tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu masalahnya. Kalau ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, datangnya ke orang. Minta tolongnya pada orang. Ngomong, cerita ke orang. Minta tolong pada orang. Orang pintar, orang yang lebih punya posisi, orang yang punya uang, atau siapa lah. Minta tolongnya pada orang. Tapi kalau orang itu nggak bisa bantu, nanti kecewa, marah, sakit hati. Atau malah orang itu malah ngompor-ngomporin, jadi tambah kesel, tambah sakit hati. Tambah masalahnya tambah meluas. Itu kebanyakan problemnya orang. Mereka tidak mau datang pada Tuhan. Bahkan malah kadang Tuhan yang dipersalahkan. Mereka punya masalah, kesalahannya sendiri malah Tuhan yang dipersalahkan. Manusia tuh suka cari jalan keluar sendiri dengan pemikiran dan kekuatannya sendiri. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan. Sehingga yang didapat adalah stres, depresi, putus asa, kecewa, marah-marah, emosi. Itu kehilangan damai sejahtera. Padahal Tuhan sudah kasih, sudah berikan damai sejahtera itu buat kita. Tuhan sudah berikan. Kalau kita nggak merasakan, itu bukan karena Tuhan. Itu karena kesalahan kita sendiri, kita kehilangan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus sudah memberikan buat kita, damai sejahtera aku berikan padamu. Jadi yang kedua, bawa kekhawatiran kita pada Tuhan. Bawa masalah kita pada Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin masalah kita tidak langsung selesai. Keadaan masih belum berubah. Keadaan masih tetap sama. Tetapi kita akan merasakan damai sejahtera di hati. Yang datangnya dari surga. Yang dunia ini tidak akan bisa berikan. Kita tahu hidup kita aman dalam tangannya Tuhan. Amin. Ya, yang kedua. Yang pertama, rendahkan diri kita di hadapan sesama. Yang kedua, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan damai sejati. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita bisa mendapatkan damai sejati, pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih di kitab Filipi, yang hari ini kita pelajari. Filipi 4 ayat 8-9. Kita lanjutkan Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Rahasia ketiga untuk memperoleh damai sejahtera sejati yang dari Tuhan adalah dengan memikirkan kebaikan-kebaikan Allah. Jadi tadi di awal ya, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk jangan berselisih dengan sesama. Rendahkan hati kita dengan sesama, hormati sesama, rendah hati dengan sesama. Kemudian jangan khawatir, bahwa kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang Rasul Paulus meminta kita untuk berpikir keras mengenai hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia. Karena manusia menjadi sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Apa yang ia pikirkan, itu yang kita jadi. Ketika kita berpikir tentang hal-hal yang baik, sudut pandang kita, nilai-nilai kita itu akan berubah. Dan perlahan-lahan juga kita akan mengubah kerohanian kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang biasanya mengisi pikiran kita? Ada beberapa jenis tipe manusia di dunia ini. Ya, yang pertama, ini contoh aja ya. Yang pertama, jenis tipe orang yang selalu bermasalah dengan problem-problemnya sendiri. Selalu pikirannya itu dipenuhi dengan problemnya sendiri, masalahnya sendiri. Aduh, kenapa ya aku ini selalu lemah, selalu gagal? Kenapa aku selalu sering jatuh dalam dosa? Kenapa aku ini, aduh kayaknya susah berhasil. Selalu deh, pikirannya itu dipenuhi dengan masalahnya sendiri. Tipe manusia yang pertama kayak gitu. Yang kedua, tipe lainnya ya, adalah tipe manusia yang selalu memikirkan tentang masalah orang lain. Mending masalah yang baik ya, kalau masalah orang lain kita mau bantu nggak apa-apa. Ini masalah yang jelek tentang orang lain, kejelekan-jelekan orang, persoalan orang lain. Dia mikirin, ih orang itu tuh, yang satu itu tuh, kayaknya orang itu nggak punya kasih tuh. Ya, banget tuh. Itu kayaknya mau nafik tuh dia tuh. Ngomongnya gini, perbuatannya gini. Selalu ngomongin orang, mikirin yang jelek tentang orang lain. Kayaknya ngurusin orang lain, mending ngurusin yang baik. Ngurusin yang jelek terus gitu. Selalu tuh kayak pikirannya tuh dipenuhi dengan mikirin urusan orang lain. Gitu loh. Kayaknya ada aja yang dipikirin tentang orang lain. Ada loh ya orang kayak gitu. Kayaknya ya orang pikirin orang lain, terus ngurusin orang lain, terus gitu. Ada yang seperti itu. dikelilingi dengan masalah orang lain sepanjang hari. Jangan ketawa, tapi ada yang seperti itu. Tanpa sadar mereka itu menjadi sangat-sangat kritis. Dan orang-orang seperti itu hidupnya tidak akan pernah ditiputi oleh damai. Orang-orang seperti itu. Sebaliknya, ada tipe orang yang tadi yang seperti Rasul Paulus katakan ya, yang merupakan golongan orang minoritas. Orang-orang ini belajar untuk memikirkan dan merenungkan karakter-karakter Allah. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dan memutuskan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita berharap kita semua ini merupakan bagian dari tipe orang ini. Amin. Ya, kita belajar. Kita berharap kita semua menjadi bagian dari tipe orang ini. Belajar untuk memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Memikirkan karakter-karakter Tuhan. Memikirkan janji-janji Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kita diliputi dengan ketenangan dan damai sejahtera. Jangan pikirkan masalah-masalah kita, khawatiran-khawatiran kita. Apalagi masalah-masalah orang lain. Kalau memikirkan masalah orang lain, untuk kita menolong orang itu enggak apa-apa. Kita membantu orang itu enggak apa-apa. Aduh, orang itu sedang dalam kesusahan, kita mau tolong, mau bantu, enggak apa-apa. Tapi jangan bikin orang itu tambah susah. Atau malah membuat hati kita jadi enggak damai sendiri-sendiri. Jangan. Kalau hidup kita mau sejahtera, hati kita mau damai, pikirkan hal-hal yang baik. Jangan pikirkan hal-hal yang jelek tentang orang lain. Jangan pikirkan hal-hal yang buruk tentang apapun juga ya. Apapun juga. Apalagi hal-hal yang bisa membuat kita khawatir, takut, atau gentar. Apapun juga. Kepada siapapun juga ya. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Ini yang Rasul Paulus ingatkan buat kita. Pikirkan itu semua. Hal-hal yang menyukakan hati, yang memberkati kita, membuat kita tuh semangat hidup, membuat kita tuh tenang, membuat kita happy. Pikirkan itu. Pikirkan dan renungkan firman Tuhan. Pikirkan dan renungkan janji-janji firman Tuhan. Janji-janji firman Tuhan itu indah loh. Indah loh. Janji-janji firman Tuhan itu. Pikirkan dan renungkan itu. Dan lakukan. Tuhan mau kita juga melakukan dan taat akan firman-Nya. Maka damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam hati kita. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan mengalir dalam kehidupan kita sendiri. Ini berlaku untuk semua. Dalam kehidupan kita semua ya. Dalam kehidupan kita untuk kita berteman, dalam kehidupan kita untuk kita berkuat dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan juga, dalam masyarakat, dalam gereja, dimanapun. Kita terima, Tuhan Yesus sudah menganugerahkan, memberikan kita damai sejahteranya. Jangan sia-siakan. Terima penuh damai sejahtera Tuhan itu. Tanamkan itu dalam hidup kita, hati kita. Pertama, untuk kita mendapatkan damai sejati itu dalam hidup kita, rendahkan diri kita di hadapan sesama. Dan kedua, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bawa semua kekhawatiran kita, masalah kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dan ketiga, pikirkan semua hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan Tuhan. Hal-hal yang indah, yang mendatangkan sejahtera untuk hati kita. Maka damai sejahtera itu akan kita dapatkan. Kita tidak perlu cari damai itu di mana-mana. Dengan di rumah pun kita akan merasakan ketenangan. Apalagi di saat kondisi COVID saat ini, kita nggak bisa kemana-mana. Di rumah pun kita tetap bisa merasakan sukacita. Di rumah pun kita bisa merasakan ketenangan. Di rumah pun kita bisa merasakan damai sejahtera. Banyak orang stres di rumah, nggak bisa hiburan, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kita benar-benar menerima damai sejahtera dari Tuhan, kita bisa tetap tenang di tengah badai. Kita bisa tetap tenang dan sukacita di tengah pergumulan dan masalah tantangan hidup apapun. Karena kita tahu Tuhan sudah menganugerahkannya bagi kita. Tuhan Yesus, ingat loh, Tuhan Yesus anugerahkan damai itu kepada murid-muridnya. Bukan pada saat-saat kondisi normal. Pada saat mereka sedang ketakutan. Pada saat mereka sedang khawatir. Pada saat mereka sedang mengunci pintu. Takut tentara Romawi itu menangkap mereka. Tuhan Yesus menganugerahkan damai itu. Jangan gentar dan takut hatimu. Dan itu yang dianugerahkan kita di saat ini, di saat di tengah pandemik saat ini. Aku berikan damai sejahtera itu bagimu. Jangan gentar dan takut hatimu. Terima penuh damai sejahtera dari Tuhan itu dengan kerendahan hati. Amin. Amin. Amin. Kita doa, kita tutup firman firman Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu sudah disampaikan kepada setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sangat Kau kasihi. Biarlah kami boleh terima penuh damai sejahtera yang sudah Engkau berikan, sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Damai sejati yang dari surga, yang tidak perlu kami cari kemanapun, tapi kami terima penuh dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bisa tetap tenang, bisa tetap teguh, bisa tetap sukacita dan merasakan damai di tengah segala situasi apapun yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan ada Engkau bersama dengan kami. Ada Engkau yang memelihara kami. Ada Engkau yang memegang kehidupan kami. Ada Engkau yang senantiasa memelihara dan menyertai setiap langkah kehidupan kami dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami aman dan tenang dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sudah menjadi Allah yang penuh kasih dalam hidup kami Tuhan. Bapa Tuhan, pimpin kami untuk tetap teguh, tetap percaya, tetap setia, tetap rendah hati di hadapan sesama, di hadapan Tuhan. Dan kami terus memikirkan kebaikan-kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Amin.